ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Kepada orang-orang yang suka mengumpat di dalam hati dan mencerca dalam bentuk ekspresi dan ucapan, Pak, itu istri-istri kadang-kadang atau keluarga kan mau bikin arisan, betul gak? Tujuan arisan kan awalnya supaya saling silaturahim kan? Ini silaturahim, apa, arisannya belum jalan, udah berantem satu bulan sebelum arisan. Arisannya belum jalan, itu udah ribut. Di rumah siapa? Ya ampun, di rumah dia. Nah gitu mulai. Bahkan sampai ada yang ribut antar orang tua. Wailul likulli humazah lumazah gitu. Neraka orang yang seperti ini digambarkan alladzi jama'a mala wa addada, dan biasanya sok kaya dan hobi mengumpulkan harta. Jadi mau arisan, duh, kenapa sih di rumah dia kan panas. Pasti dia makanan yang gak enak. Untungnya keluarga kita mah, iya mulai. Kalau keluarga sana tuh gimana gitu, sumpek, panas. Baru makanannya itu-itu aja. Ini mau arisan, yang tujuannya tadi silaturahim apa? Mau ria gitu. Udah? Dan biasanya orang seperti ini mengukur dengan hartanya. Baru sok religius lagi. Untung ya keluarga kita mah diberikan nikmat sama Allah, ya ampun. Bersyukur deh kita beragama lagi ya keluarga kita kan gitu. Udah ada sertifikatnya barangkali ya, dari kementerian mana. Kepada mereka nerakanya apa? Yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida. Kalau neraka Hutama, jenis apinya tuh daya panasnya tuh membakar sampai ke ulu hati. Ini bukan kulit yang terkelupas. Dan yang dibakar adalah perasaannya yang abstrak. Itu api apa kira-kira? Saya tuh ngebayanginnya neraka Hutama itu kayak microwave. Ya, masuk jagung keluar brondong. Sampai sedalam-dalamnya kebakar. Apinya kelihatan enggak? Enggak. Jadi namanya juga gelombang mikro. Yang daya panasnya microwave itu sampai kemana? Atau mungkin kayak panci presto. Panci presto tuh yang lunak sampai apanya? Kulitnya hangus gak? Enggak. Tapi tulangnya lunak. Ada neraka yang kayak begitu tuh. Allah takdirkan, saya pikir Allah tuh kasih kita teknologi ya. Mungkin supaya kita juga mikir jenis-jenis neraka tuh ada yang daya panasnya itu, energinya itu sampai seperti itu. Itu neraka Hutama.